Mitra Bisnis, setelah Jokowi menjadi presiden dan Ahok naik menjadi gubernur DKI Jakarta, maka kosonglah posisi wakil gubernur DKI. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta, Sudirman. Pak Sudirman, menurut Anda, siapa yang paling cocok mendampingi Ahok dalam mengurus Jakarta? Oh ya, kalau dari sudut pandang saya sebagai pengusaha angkutan, sudah jelas bahwa pada saat Pak Ahok menjadi wagub itu, ada hal-hal yang penting saya pernah mendengar pernyataan-pernyataan beliau adalah cukup baik. Artinya di sini, kalau umpamanya ada wakilnya dari Ahok, ya rasanya harus seirama dengan suara-suara Ahok pada saat beliau menjadi wagub. Ya, ini kalau sudah kita terlihat, gubernur yang lama Pak Jokowi, dia tegas, rajin bekerja. Ya kan, tegas, rajin bekerja, dan jujur. Wakilnya juga demikian. Nah, jadi kalau ini sekarang nanti Ahok mencari wagub, ini jelas orangnya nggak sembarangan. Ya, jelas harus minimal seperti beliau. Ya, kalau nggak seperti beliau, ya dia akan tolak pasti. Ya kan? Jadi jangan nanti ada duduk di sebagai wakil gubernur, terus punya kepentingan, apalagi sampai kepentingan parpol. Kan sudah sering terlihat dan terdengar pernyataan daripada Ahok bahwa saya tidak mau wagub saya ini sibuk dengan parpol. Nah, itu sebetulnya sudah pertanda. Dia orang kerja, dan wagub harus kerja. Demikian. Lalu Pak, kalau secara politik kita lihat dua parpol pengusung sempat terlihat kekeh. Calon dari parpol mereka lah yang pantas menduduki posisi wakil gubernur ini. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Saya lebih condong ya, sebaiknya anggota-anggota dewan ya DPRD itu bertindak secara jernih, profesional ya. Ini kan yang mendampingi Ahok ini kan harus sesuai dengan Ahok. Jangan hanya sesuai dengan parpol. Ini orangnya PDIP sesuai dengan PDIP, ini Gerindra sesuai dengan Gerindra. Tapi semuanya tidak memenuhi ya standar apa yang diinginkan Ahok. Bubar ini. Jadi kalau menurut pendapat saya, anggota dewan, tolonglah pilih orang yang profesional, yang cocok dengan Ahok. Yang kerja ini adalah gubernur dan wakil gubernur, bukannya orang-orang partai. Kalau soal kebijakan-kebijakan strategis terkait angkutan darat di Jakarta sendiri, apa yang jadi PR menurut Bapak untuk duet baru, gubernur dan wakil gubernur nanti? Ya, kebijakan-kebijakan yang harus segera dilaksanakan oleh wagub, calon wagub ini ya tegas. Seperti Pak Ahok tempo hari bahwa kendaraan ini harus baik ya. Standar pelayanan minimumnya harus jelas. Selama ini kan tidak ada yang berani menegakkan aturan standar pelayanan minimum daripada angkutan-angkutan umum. Itu saja. Kalau di situ sudah dicanangkan, sudah ditetapkan standar pelayanan minimum, dengan secara otomatis pelayanan itu baik. Karena kalau setiap kebijakan di dalam pelayanan umum itu tidak baik, itu sudah melanggar daripada perda. Harus ambil tindakan. Nah, ini yang kita harapkan dari petinggi-petinggi provinsi sekarang ini. Demikian Ketua Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta, Sudirman. Saya Wendy Lim.